Ya demikian konseling untuk pertanyaan pertama telah dijawab, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan ke penanya berikutnya, masih berkaitan tentang riba, yaitu dari 0858699969. Beliau menanyakan, Ustadz, terus terang saya mempunyai simpanan uang di bank, namun dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemalingan dan lain-lain. Apakah saya termasuk mendukung proses riba? Lalu bagaimana cara memisahkan uang tabungan saya agar tidak tercampur dengan bunga dari bank? Mohon penjelasannya. Sekali lagi, saya mempunyai simpanan uang di bank, namun dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemalingan dan lain-lain. Apakah saya termasuk mendukung proses riba? Lalu bagaimana cara memisahkan uang tabungan saya agar tidak tercampur dengan bunga bank? Ya, kepada Ustaz Syahbudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau karena sebab darurat, maka disebutkan dalam kaidah fiqhiyah daruratu bihul mahdzurat. Yang kalau terpaksa, yaitu tidak mengapa seorang itu menyimpan di mana saja yang dia anggap aman. Tetapi dia harus berusaha untuk mencari yang paling bagus. Mencari yang paling bagus di antara yang ada. Meskipun yang ada semuanya jelek, misalnya. Tapi mungkin ada yang lebih kecil kejelekannya. Di antara bank-bank yang ada, misalnya mana yang paling ringan. Yang paling ringan proses ribanya atau perbuatan-perbuatan ribanya, mana yang paling ringan. Maka dia kalau terpaksa dia tidak mengapa, dengan niat dia tidak, tanpa ada niat untuk mengambil bunganya. Dari mana dia tahu uangnya dia, ya yang dia pinjam berapa, ya yang dia tabung berapa, itulah uangnya dia. Yang dia tabung itu berapa, itu diingat-ingat dan dicatat, itulah uangnya dia. Selanjutnya sisanya, lebihnya, maka itu bukan uangnya dia, tetapi itu uang, adalah uang riba. Kalau seseorang memang karena sebab terpaksa seperti itu, maka ini tidak termasuk dari mendukung. Tidak termasuk dari mendukung. Tidak melanggar firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Tetapi kalau orang itu tanpa ada sebab, kemudian dia menabung meskipun tidak ada niat untuk mengambil bunga, ini tidak diperbolehkan. Kalau tanpa ada sebab dia menabung di bank, ya, tanpa ada sebabnya, meskipun dia berniat tidak untuk mengambil bunganya, ini adalah perkara yang dilarang karena melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal birri 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab.